Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Guru kita semua Al-Habib Muhammad Syafi'i bin Idrus al-Idrus, para habaib syarifah yang saya ta'zimi, para kiai, para pejabat semuanya yang hadir pada malam hari ini, dan para pendengar radio Al-Hidayah FM dimanapun Anda berada, segala puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah yang telah mengumpulkan kita semua pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga terus menerus dapat selalu kita lakukan, dapat selalu kita ucapkan, yang kita tujukan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kajian saya pada malam hari ini membahas tentang beberapa hal yang terjadi di akhir zaman, bahas masalah khilafiyah. Saya sebenarnya jujur bosan bahas masalah khilafiyah. Tapi saya lihat di daerah Polokarto ini memang dahsyat juga tentang khilafiyah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, mazhab saja ada empat. Dimulai dari mazhabnya Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi, dilanjutkan mazhab Maliki, dilanjutkan mazhab Syafi'i, dilanjutkan mazhab Hambali. Jadi amat sangat wajar di dalam dunia Islam terjadi perbedaan pendapat. Di bulan Maulid, panjenengan dengarkan radio Al-Hidayah, bendino solawatan. Tapi ning radio si jine, saya ora ngerti Pak, Wakilin dan Ramil mas yang dirungokne radio Al-Hidayah apa si jine ya. Orang nyebut radio Al-Hidayah masalahnya. Nek ngrungokke sijine kan ya rondok bahaya. Kita tiap hari selawatan live dari majlisnya Habib Syekh, live dari majlisnya Habib Novel, live dari Jamuro di mana-mana, live dari Jamuri setiap hari. Tapi di sisi lain radione yo yo kuwi radio kuwi ya. Itu di bulan Maulid ini kajiannya menghantam kita terus. Ya, menghantam kita terus. Satu saja dalil dari perayaan Maulidur Rasul adalah surah Hud ayat yang ke-120. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullan nakusu 'alaika min amba'ir rusul. Dan kami kata Allah kisahkan, dan kami kata Allah ceritakan kisah-kisah para nabi, kisah-kisah para rasul. Jadi di dalam Al-Quran ada kisah Nabi Adam, ada kisah Nabi Nuh, ada kisah Nabi-Nabi yang lain. Tapi ternyata tidak hanya sekedar Nabi, orang-orang soleh pun kisahnya ada dalam Al-Quran. Luqmanul Hakim, Ashabul Kahfi, 7 orang pemuda yang luar biasa, Waliullah, ditidurkan oleh Allah 309 tahun. Ada lagi Sayyidatuna Maryam, ibunda Nabi Isa alaihi salatu wasalam. Bukan Nabi, bukan Rasul, tapi kisahnya ada di dalam Al-Quran. Jadi dalil maulid juga dari surah Hud ayat 120. Dalil adanya kitab manakib. Nah, manakib ya anaknya ya wong ahlu sunnah toh. Manakib yang paling populer di Indonesia adalah manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Seorang ulama yang luar biasa. Nah itu dalilnya dari itu. Apa tujuannya? Ayat tersebut bersambung. Manusabbitu bihi fuadat. Tujuannya tiada lain adalah untuk mengokohkan hati kita. Tujuannya tiada lain adalah untuk mengokohkan. Kalau dalam Al-Quran itu untuk mengokohkan hati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi keimanan Kanjeng Nabi, keteguhan hati Kanjeng Nabi masih perlu dikokohkan dengan adanya kitab Maulid. Masih perlu diceritakan riwayat-riwayat para rasul-rasul terdahulu, masih perlu diceritakan manaqib, kisah-kisah wali-wali, kisah-kisah orang-orang hebat di zaman yang telah lampau. Itu Nabi Muhammad napa meleh awake dhewe. Itu dalilnya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Terus Ustaz, Kenapa sih terjadi perbedaan di sana sini? Kita solawatan, grup Samiti ora gelem solawatan. Nggih to, masyaallah. Kita tiap hari menyusun acara, ya Allah jamuro ini di mana-mana. Nanti yang saya jadi pembicara jamuro tanggal 11 malam 12 di Hotel Horizon, datang ya. Terus di Arisalah saya penutupan nanti tanggal 26 nanti saya pembicaranya di pondok pesantrennya Gus Karim. Jadi Gus Karim membuat pengajian setiap Ahad pagi. Tempatnya berpindah-pindah selama bulan Maulid. Terus nanti penutupannya tanggal 26, insyaallah mubaliknya bagus dari Solo Baru ya. Apa sih yang membuat terjadi perbedaan yang demikian? Ya Allah, adem enak ya, ditepasi Habib. Kenapa terjadi perbedaan di sana sini? Kenapa kita demikian, sedangkan orang lain demikian? Madhab saja ada 4. Apa ini masalahnya? Karena pada dasarnya secara garis besar, bahwa di dalam Al-Quranul Karim, itu secara garis besar dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama adalah, ada ayat-ayat di dalam Al-Quran, ayat-ayat yang sifatnya qat'i. Yang kedua, ayat-ayat yang sifatnya dhanni. Ayat yang qat'i adalah ayat yang sudah jelas maksudnya, jelas tujuannya. Sedangkan ayat yang sifatnya dhanni adalah ayat yang di dalam Al-Quran itu masih samar. Contoh, bisa dibuka di dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-6. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalah. Hai orang-orang yang beriman tatkala engkau hendak melaksanakan salat. Teng mriki mawon niki ayate sifatnya dzon. Sifatnya dzonni. Nek jenengan waca letter lek ora nganggo tafsir, jenengan batal ora batal nek arep salat kon wudu. Betul Ustaz ya? Ini kalau dimaknai letter lek, alhamdulillah ada guru saya ini dari Sidogiri Pasuruan, namanya Ustaz Mahrus Ali. Ini ngajar anak saya. Sebelahnya Ustaz Abdillah, itu adalah guru di pondok kita Darul Quran yang di Sukoharjo. Jadi kalau nek ngomong, ini keliru langsung ditegur. Enak banget Pak. Ngaji ini enak, gurune ini enak banget. Ini kalau dimaknai letter lek, dimaknai sesuai teks terjemah, maka kita tatkala mau sholat batal lora batal ya kudu wudu. Tapi apakah demikian? Tidak. Kita baca riwayat hadis. Ternyata Rasul pernah sekali wudu untuk 4 kali sholat ora batal. Mulai dari duhur, asar, maghrib, isya ora batal. Wudunya cuma sekali. Apakah ini bertentangan antara hadisnya Rasul dengan ayat Al-Quran? Tidak. Tetapi hadisnya menjelaskan apa isinya Al-Quran. Ora kaya lambene wong sakniki. Hadis karo Quran nek beda, maka wajib diikuti Quran. Itu ucapan sing kita bener tapi ngawur. Kenapa ngawur? Karena pada dasarnya ora mungkin Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berbeda dengan Al-Quran. Betul? Tidak mungkin Kanjeng Nabi beda karo Quran. Jadi hadis itu untuk menjelaskan Al-Quran. Kemudian, hai orang-orang yang beriman, tatkala engkau hendak melaksanakan sholat, satu kata Allah, faghsilu wujuhakum, basuhlah wajahmu. Wajah pundi wajah? Wajah pundi? Rai. Kesamping sampai telinga. Ye, daun telinga. Ke bawah sampai niki janggut. Rahang sing keras niki. Itu muka. Ke atas sampai mana? Tumbuhnya rambut. Betul? Pertanyaan kula, nek wong rambuté botak. Rambuté botak. Nyuwun ampun sing botak aja kesindir, nggih. Kalau ada orang rambutnya botak, apa wundunya kemudian nganti tekan buri ngoten? Hah? Tidak kan? Apakah Allah menjelaskan kalau rambutnya botak enten mboten ngoten? Enggak ada. Allah cuma berfirman, faghsilu wujuhakum, basuhlah wajahmu. Maka ini termasuk ayat yang sifatnya dhanni, sifatnya samar. Dikaji lagi hadisnya bagaimana? Hadis belum jelas, dikaji oleh para ulama. maka Rasul, maka di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahli zikir, siapa? Para ulama, tatkala engkau tidak paham sesuatu dari Qur'an maupun dari hadis. Kontekon karo ulama. Wong saiki ora percaya ulama iki lho Pak maksudnya. Ya kan? Repot. Orang sekarang enggak percaya ulama. Langsung kon maca Quran, langsung kon maca hadis. Kemudian ayat yang selanjutnya, sesudah Allah berbicara tentang wajah yang kedua, wa aydiyakum ilal marafiq. Urusan tangan kata Allah sampai siku. Jelas tidak? Basuhlah tanganmu sampai ke siku. Jelas enggak? Jelas. Ini ayat sifatnya qat'i. Ini ayat sifatnya jelas. Tidak ada khilaf di kalangan para ulama tentang batasan tangan. Kemudian yang ketiga, wamsahu biruusikum. Usaplah kepalamu. Kepala pundi kepala? Halo? Kepala nek. Kalau tahu belajar bahasa Indonesia, ini Pak Tentara insya Allah yaudah. Waktu belajar bahasa Indonesia kita waktu kecil mungkin SD atau SMP atau SMA. Yang dinamakan kepala adalah leher ke atas. Betul ya? Yang ada hidungnya, yang ada mulutnya, yang ada telinganya, yang ada rambutnya, itu namanya kepala. Betul ya? Ayat Qur'annya, wamsahu biru'usikum, usaplah kepalamu. Ini kalau dimaknai letter lek, kudune wong Islam niku kalau wudu, jenengan golek banyu saember, sirai cemplung ke. Plung. Nah, itu bener. Kalau dimaknai letter lek. Tapi kok Rasul tidak pernah melakukan yang demikian? Rasul suatu ketika tatkala wudu, beliau hanya mengusap satu helai rambutnya atau tiga helai rambutnya. Tapi di dalam riwayat yang lain, Rasul tatkala wudu membasahi semua rambutnya yang ada di kepala. Maka urusan rambut terjadi khilaf di kalangan para ulama. Di dalam madhabnya Imam Asy-Syafi'i, urusan rambut itu satu helai rambut asalkan masih ada di dalam batasan kepala niku sah dibasuh walaupun satu helai rambut. Jadi misalkan panjenengan wundu, wundu biasanya yang dibasuh nggon bagian mriki ibu-ibu bar neng salon. Ya kan rambutnya dijambul kaya sahrini nih kalau. Iya. Rambut welek dijambul kaya sahrini. Ning sahrini kaya ayu tenan kok no, ya. Mirip karo bojoku. Iki bojoku ngrungokno masalahe. Alem tadi. Tadi Walidah kan ini ceramah ra bebas. Aku arep maca syair, ora duwe bojo, ora apa-apa. Lah ngono ki diamuk bojoku aku engko mulai. Nek sing maca syair Habib Musafi'i ra duwe bojo tak jawab niku. Nek ora nggo mik, ra duwe bojo golek meneh lah. Ra duwe anak gawe meneh. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, rambutnya dijambul, kok eman-eman arep nelesi, pundune rambutnya tenggon sampingnya, dibasahi tangannya, diusapnya, seret tenggon samping, sah, teng mriki, wah enten minyak eman-eman, tenggon burinya, seret, sah. Tapi kalau umpama rambutnya 1 meter, sing dibasuh, nggon basuh, nggon pucuk, teng mriki, tidak sah. Yang penting rambut tersebut ada di dalam batasan kepala. Itu madhabnya Imam Asy-Syafi'i. Di dalam madhabnya Imam Maliki beda lagi. Wajib semua rambut yang ada di kepala, batasan kepala, wajib kabeh dibasuh. Ini ayatnya sama, terjadi perbedaan pendapat. Kenapa? Karena ayatnya sifatnya dhanni. Karena ayatnya sifatnya masih samar. Sedangkan yang keempat Allah berfirman, wa arjulakum ilal ka'bain, sedangkan kaki sampai kedua mata kaki. Jelas betul? Kaki. Jelas kan? Perintah wudu yang dibasuh ada empat, itu yang dua sifatnya qat'i, sifatnya jelas, yang dua sifatnya dhanni, sifatnya masih samar. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, lalu sekarang tatkala kita sudah mengerti yang demikian, ada di perbedaan di kalangan para ulama, siapa yang harus kita ikuti? Orang-orang di akhir zaman untuk mumet kesirah. Enek sing ngomong jarene wong sing diikuti kuwi jarene sing katoke cingkrang. Enten. Sing ngoten niku enten. Wong mulya kuwi nek katoke wis iso cingkrang ning dindi, kerja ya cingkrang, ning kantor ya cingkrang. Terus ning kali ya cingkrang. Lah kuwi jarene wong mulya. Kok wong mulya kok ditentukke saka katok niku pripun to, Pak? Nek wong mulya cuman ketentuane saka katok, kula mulihke mriki katokku tak potongi kabeh. Enten mulih sing ngomong. Jarene wong mulya niku ditentukke saka bathuke sing gosong. Allah. Niku luwih gampang mulih Pak tak kira, Pak. Nek masalah ketentuan cuman bathuk gosong kula mulih keng mriki anggar salat nang nggon kloso ngeten niki napa karpet sing rondo elek. Nek niki rondo apik niki. Niku dusek-useke ngeten insyaallah rong minggu bathuke pun gosong. Insyaallah rong minggu mawon lah bathuk wis gosong. Enten mulih. Katanya orang mulia ditentukan dari jenggotnya yang panjang. Wah, jenggotnya dawa-dawan. Jenggot kula niku arep tak dawake cuman 21. Dadi kaya sampel karpet malah. Jenggotnya panjenengan wah dawake mantep banget. Kula pengen duwe jenggot, wah jenggotku dawa, gotheku apik. Wah, kok kaduan gak kaya Habib Syekh. Jenengan nek guyune ketok ora penak ngono to. Ya, nyawange kok menara Demak nganggo sedotan. Ngoten nggih. Jenggot iki tak cekel, cekel tak selawati ya ora dawa-dawa gumun aku. Tak kok ora iso akeh ngoten, akeh itu kan pantas banget. Jenggot iki bebek wedus ya padha. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Lu wong mulya ketentuane urusan jenggot gampang niku kula mulihke mriki tuku obat rambut. Aku wosok terus nganggo obat rambut insyaallah ora dawa dhewe. Tapi apakah demikian mboten? Nuwun ngapunten, sekedar studi banding mawon. Jadi dalil niku ora sekedar dalil nakli, apa yang ada di Quran, apa yang ada di hadis, tetapi Rasul pernah bersabda, tatkala engkau terjadi perbedaan pendapat, siapa yang kau ikuti? Ikuti sawadul a'dham, kata Rasul. Siapa itu umat yang terbesar di muka bumi? Tidak mungkin umat yang terbesar itu sesat, enggak mungkin. Wong Solo masalah urusan ribut masalah katok cingkrang. Maaf maaf ya. Iki pamer iki jenengan arep ngomong kula kemaki ora paten. Maaf maaf ya, ora paten kula. Kula wis tau salat ning Hadramaut ning Yaman. Habib Muhidrus ni keturunan Hadramaut ning urung tau ning Hadramaut. Nek wingi ngenyek kula, "Ustaz, antum kok udeng-udenge kok mantep, Pak?" Ya kan? Anak sing keturunan sana malah mantep jenengan tat. Lah kula omongi, jenengan keturunan Hadramaut kan urung ning Hadramaut, Beb. Kula ora keturunan Hadramaut tapi pun mriko. Ya. Saya sudah pernah salat di Yaman, saya sudah pernah salat di Mesir, saya pernah salat di Dubai, saya pernah salat di Thailand, pernah Singapura pernah, pamer tat. Malaysia pernah, ya kan? Thailand pernah. Kula muter donya ora enak wong katoke cingkrang, maaf ora enak. Enggak ada. Imam Masjid Nabawi katoknya ora cingkrang. Bahkan kono ora enak kok wong model nganggo katok celana kuwi ora enak. Imam Masjid Nabawi semuanya pakai jubah. Jubahnya di atas mata kaki sedikit. Kula bulan April kemarin ke Mekah, ke Madinah juga demikian. Alhamdulillah saf kula nomor 5 kok ngarep dadi mudeng banget. Oh, imame model jubahe kaya apa? Tak ingok ngeten. Jojo kaya wong Solo, berarti kan niru wong Solo. Ternyata enggak. Ternyata pakai jubah sampai mepet sama mata kaki. Teng Masjidil Haram nggih ngoten padha. Jubahnya panjang sampai mata kaki, di atas mata kaki sedikit. Teng mriku ora enak wong idak-idakan sikil, ora enak. Ora kaya ning Solo. Jenengan salat ning Solo mumet. Ya kan, sikilku tak rapet ke doyak meneh, tak rapet ke doyak meneh. Allah, tak tekoni kuwi kok Mas. Sikilku mbok yak terus ngopo? Dijawab, "Bapak, ini kalau kaki kita tidak lebar, tidak menempel, maka kanan kiri kita akan ditempati setan." Gue kula jawab, "Lah kok nek sikilmu terlalu ombo kan setannya pindah tengah." Lho. Niku malah repot niku, malah nyundul mengge, nggih. Di dalam Imam 4 madhab sepakat, madhab Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi sepakat, posisi sholat itu kakinya satu jengkal. Ora terlalu lebar, ojo kaya wong upacara rapet mboten, kakinya satu jengkal. Lah kuwi salat Jumat sing nek arep salat diumumno. Salate ra entuk sidak-idakan sikil. Kuwi enek ning Solo Masjid Jami Al Hidayah. Niku tak umumno, Pak. Salat ning kene ya toh sikile ra entuk idak-idakan. Lah niku kula umumno. Jenengan masjid jenengan ra mungkin wani. Lah niku ta Masjid Al Hidayah kula umumno. Lho itu nuwun ngapunten. Kalau itu di kelompok panjenengan sendiri silakan. Arep idak-idakan sikil wong sikil-sikilmu dhewe kan begitu kan. Tapi kalau itu sudah membaur dengan masyarakat, madhab yang seperti itu jumlahnya piro sih? Membaur di dalam masyarakat kulo dhewe risiko, Pak. Didak ngoten niku yo risiko ora penak. Tak rapetke doyak mleh yo risiko kulo niku. Wah, lu tak widak sikilku gede wae, ah widak sih tak ndak penak. Anel aku. Nah, pada ibu yang dimuliakan Allah, enggak ada. Terus batuk gosong, nuwun ampun. Imam Masjidil Haram batuknya yura gosong kok. Bersih. Imam Masjid Nabawi, subhanallah, mukanya bersih. Al-Habib Umar bin Hafid. Ulama top yang luar biasa. Yang saya pernah membaca riwayat hafalannya di atas 100 ribu hadis. Plus sanat-sanatnya. Awake dhewe ngapalke hadis siji sak sanate kita ora enak iki. Wong hadis siji niku sak sanat-sanate kola-kola itu ada yang sampai 7, ada yang sampai 9. Ya kan, ngertine kan paling nek sami dia paling siji dalile. Kulu bid'atin dolalah. Ya paling siji tok iki nek ben dinggo terus. Di sami di. Dalil kok siji tok iki gumun kula. Nah, itu beliau subhanallah wajahnya bersih. Batuk ayo ora gosong. Kok ngopo to kudu batuk gosong? Itu kan asar sujud, Ustaz. Bekas sujud, maaf. Asar sujud yang dimaksud bukan itu, tapi asar sujud adalah innas salata tanha anil faksa wal mungkar. Itu namanya asar sujud. Orang itu punya asar, punya bekas sujud tatkala dia salat kepada Allah bagus, dalam kehidupan bagus. Sholatnya bisa mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Orang itu kalau sholatnya bagus, ora korupsi. Terus sholatnya bagus, ora korupsi, asar sujud. Ono duit yang jalan bukan haknya, tidak diambil. Itu asar sujud. Ora kok batuk gosong. Gampang batuk gosong. Diusek-useke rong minggu, insya Allah gosong. Yang selanjutnya, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Radio banyak. Guru banyak, bahkan nyuwun pangapunten, Pak. Kula niku sering ceramah nang gone Polres Sukoharjo, sering nama ikatan ceramah nang gone Brigif Palur. Sakniku niku ternyata jamaah Samidi iki wong loro, mlebu nang gone instansi. Niku mawon yo gawe ribut, Pak. Di Kabupaten Sukoharjo, polisi niku nek mboten klentu, niki ada Wakapolsek. Ya Wakapolsek Kecamatan Baki. Pak Wakapolsek tapi bendino sarungan terus niku. Itu polisi Kabupaten Sukoharjo hampir 1000 orang. Tatkala saya ceramah di Polres, itu yang datang 60-70% berarti sekitar 600 orang. Ya, atau dimanapun lah, mungkin orang Sukoharjo tak sebut ke dimanapun. Angger wis melu pahame samidi niku wau. Diundang resmi sing ngundang pimpinane Kapolres. Ora gelem teko to Pak nek acarane yasinan. Niku rak nganyelke to niku. Niku atasan karo bawahan lho Pak. Itu di kepolisian mau ngoten apa mleh tenggone masyarakat. Tenggone masyarakat, betapa sering saya itu dapat komplain dari masyarakat, Ustaz, saomah lho tak goro-goro radio beda, tak musuhan kok. Radione beda niku lho, nyuwun ngapunten. Ora takon-takonan niku basane napa wong Polokarto. Jotaan. Niku goro-goro si mantune ngrungokke radione Samidi. Lah mriki marotuane ngrungokke radio Al Hidayah. Niku mawon marotuo karo mantu ora rukun. Dadah aku tak pikir opo aku ya marake radio Al Hidayah marake dosa tak pikir ngoten. Goro-goro radione beda itu antara mertua dengan menantu ora rukun. Niku kata hal yang demikian. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Siapa sekarang yang harus kita ikuti? Wah, kurang 20 menit. Mulai ini kita pun kebengen, ya, nyuwun ngapunten. Sekarang isaknya kan jam 7:30 punjul. Niku adzan langsung kula kon komat ngoten mawon kula ngimami to. Dzikir biasane rondo dawa tak cepetno ya motot. Astagfirullah, tak cepetno langsung tancap gas mriki. Tetep jam 8 punjul kula tekan mriki. Isak sekarang kan nganggo dikir-dikir ngoten niku nggih setengah 8 punjul. Kula wejane niku wae nganggo madhabe samidi kula ora penak. Madhabe samidi salam langsung melayu ngoten niku ora madhabe samidi. Gen al-hidayah nganggo dikiran barang terus bandung kula ngadeg terus do salam-salaman ngoten niku mubeng selawatan niku tenggone al-hidayah terus ngoten niku. Ning kula kanto wis ora usum ketoke. Sekarang Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, di Solo Raya terjadi kebingungan yang luar biasa. Kenapa ada orang mondok pesantren ning di mungkin luar negeri, setahun dua tahun mulih gawe madhab dewi. Melu pengajian di mana, majlis mana, sebulan dua bulan gawe fatwa dewi. Itu teng Solo, Pak. Contoh. Kula tekon, senggulan karo bojone ku jane batal apa ora tau undune. Batal apa mboten? Tenane lho. Di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Rasul pernah tatkala beliau sudah wudu, ya, beliau sudah wudu, tatkala beliau mau salat, beliau mencium istrinya Sayyidatuna Aisyah. Tidak wudu lagi kemudian salat. Riwayat yang lain, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau sudah dalam keadaan wudu kemudian salat, kakinya Sayyidatuna Aisyah itu ada di tempat sujud. Kamare Kanjeng Nabi kan cilik, beda karo kamare awake dhewe. Masyaallah. Kamar kula niku ukurane 7 meter kali 5 meter 20. Lah nyeneng kepit. Enten betape ning jero. Betap ngertos mboten jenengan. Kamar napa betapne sing dienggo adus. Wah, niku dienggo adus bareng karo bojo. Jenengan kok nyawange ra penak to. Lho yo ben to karo bojo-bojone dhewe kok jenengan ora penak. Lho saiki nek arep kosokan geger niku kula ngosoki dhewe ora iso lho. Niku dikosoki bojone Allah. Kanjeng Nabi niku mesra nggih nyuwun ampun mboten kaya jenengan siji nang kono ngurusi negara ngeten iki tok. Wah. Kanjeng Nabi niku mesra masyaallah suap-suapan dengan istrinya adus bareng subhanallah. Isih rong do nikah ndang cepet nikah. Terus gawe kamar sing ukuran 7 meter karo 3 kali 5 meter. Salat Kanjeng Nabi tatkala salat kakinya Sayyidatuna Aisyah ada di tempat sujud, kemudian dipegang oleh Rasul kemudian dipindah. Dua hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kula tekon meleh. Senggolan kulit bojo karo bojo batal napa mboten? Batal napa mboten? Wis mulai ana sing jawab batal, batale ana sing berubah menjadi mboten. Wong kandhani kok, Pak. Kula kuwatir sakniki jenengan, ya Nabi salam melu selawatan. Ki sesuk iso melu madhabe sami diso, Pak. Saestu niku. Ngeta wong jenengane masalah ya pripun? Wong kajian-kajian ngeten iki kula bosen tak jane Pak bahas. Tapi ya sami di ora bosen nih, masalah repote kan ngoten. 10 tahun sing dibahas ya gur kuwi tok. Jenengan sesuk nek misale pengin melu ning Boyolali, sesuk karena aku lo ngisi tenggone caleg, arep bahas ya bape beda. Ora bahas ngeten iki kuwi nek amplope nang arep, nek biasane amplope nang mburi dadi ya hitungane rondo angel. Guyon pepuyon, guyon Pak Budi guyon. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang harus kita ikuti? Ya kan? Iki wong macam-macam, terutama wong Solo Pak nyuwun ngapunten. Ada salah satu organisasi besar di Indonesia. Itu berani mengatakan senggolan karo bojo ora batal. Ya toh, senggolan karo bojo ora batal. Itu difatwakan di dalam fatwa ulama-ulamanya. Satu lagi organisasi besar, senggolan karo bojo batal. Nah, saat ini jenengan nembe teng mriki mawon, iki wis berubah. Sing mau ngomong batal terus jawab ora batal. Nah, terus sebenarnya yang benar di mana Totot? Batal atau enggak? Begini Bapak dan Ibu. Dari dua dalil tersebut, Imam Hanafi berfatwa bahwa sentuhan suami istri tidak membatalkan wudu. Cocok kandhani kok ngeyel lho. Tetapi di dalam madhabnya Imam Syafi'i, senggolan suami istri hukumnya batal. Kenapa demikian? Karena di dalam pendapatnya Imam Az-Zabi'i, Imam Syafi'i mengatakan dengan dalil surah An-Nisa ayat 23 dan 24 bahwa mahram, mahram niku orang yang haram dinikah. Itu lewat jalur nasab, jalur keturunan wonten pitu, lewat jalur satu susuan wonten pitu, lewat jalur pernikahan wonten sekawan. Sedangkan istri termasuk dalam kelompok ajnabiyah. Siapa itu kelompok ajnabiyah? Yaitu orang yang halal dinikah. Siapapun yang halal dinikah, maka disenggol lamastum kulit sama kulit, batal no wundu. Dalil pertama. Dalil yang kedua, dua hadis tersebut kata Imam Asy-Syafi'i sifatnya muhtamal. Ada kemungkinan yang lain. Misal, Kanjeng Nabi pada saat pegang kakinya Siti Aisyah, sing dicekel, tangane Kanjeng Nabi ketemu karo kulit, nopo ketemu karo rok. Nah, rok nopo nganggo daster. Ya ku yo ora ketemu niku Pak riwayate Siti Aisyah niku nek sare, niku dasteran nopo nganggo jari. Niku mboten enten riwayate niku, Pak. Dikaji oleh Imam Syafi'i tidak ketemu. Ya kan, maka dua hadis tersebut ada kemungkinan yang lain. Ketemune kulit sama kulit ngeten napa ngeten. Kalau megangnya begini dipindah, maka ya jelas toh ora batal toh. Wong tidak ketemu kulit dengan kulit. Begitu juga tatkala Kanjeng Nabi mencium istrinya Sayyidatuna Aisyah, saat itu Sayyidatuna Aisyah nganggo cadar napa mboten. Di dalam riwayat Sayyidatuna Aisyah selalu pakai cadar. Lho nek kan turu Ustaz, lha jenengan kok entuk bukti saka ndi? Kalau Siti Aisyah sarene ora nggo cadar, enggak ketemu riwayat, maka menurut Imam Asy-Syafi'i senggolan karo bojo batal. Wis nek ngono aku tak melu Imam Hanafi. Tat, sik. Nggih to? Iki masalahe enak imam sing nomor 5 jenenge Imam Samidi, iki sing bahaya. Kalau menurut Imam Hanafi, ya kan, menurut Imam Hanafi tidak batal, ya kan, dikarenakan dua hadis tersebut. Tapi maaf, orang mengikuti madhabnya Imam Hanafi boleh enggak? Boleh, tetapi harus satu qadiyah, harus satu paket. Batalkan melu madhab Hanafi, coro wundune kudu melu Imam Hanafi. Bakal kene melu Imam Maliki, wundune, corone, sarate, rukune, kudu melu Imam Maliki. Nek coro wundumu Imam Syafi'i, bakal kene melu Imam Hanafi, niku jenenge madhab Samidi. Jelas nggih? Niku wong Solo, Pak. Solo niku kula ora ngerti kok, wong wundune ke corone Imam Maliki, corone Imam Hanafi, kula dereng ngerti. Wundu corone Imam Maliki, diantaranya, rambute wajib teles kabeh. Enten jenengan wong Solo nek wudu rambuté teles kabeh. Ha, wong wudu kula anger jejer, ngeten niki sret, ngeten niku tok. Itu madhabe Imam Syafi'i lho, Pak. Kalau panjenengan lihat wundune orang Mekah, itu di sana rambutnya basah semua. Tangan kudu digosok-gosok. Nggih, itu hukumnya wajib. Jadi ayatnya faksilu, goslu niku gosok maknane. Kita nek mriki madhabnya Syafi'i yang namanya goslu itu membasuh. Tapi kalau di dalam mazhabnya Imam Maliki, goslu itu menggosok dengan air. Jadi wundunya digosok-gosok. Maka di Mekah ada ulama namanya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Sayyid Muhammad Alwi, bapaknya Alwi. Al-Maliki, mazhabnya Maliki. Al-Hasani, keturunan Kanjeng Nabi lewat jalur Imam Hasan. Duh, kayak nonton itu, Pak. Itu jenenge ulama ini, mantep. Imam Samidi, kok nanti kok yurapu enak. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kalau panjenengan mau berganti madhab Hanafi, saya izinkan di dua hal. Di dua hal. Siji, tadi jelas, coro wundune kudu golek guru, sing iso ngajarno coro wundune Imam Hanafi. Jadi kudu satu kodiah, satu paket. Dilakukan di mana itu? Satu, dilakukan pada saat melaksanakan haji. Nek jenengan besok insyaallah kabeh insyaallah bisa melaksanakan haji. Amin amin ya rabbal alamin. Kalau penjenengan pergi haji, silahkan ganti madhab Hanafi. Saya kalau memberikan manasik haji, saya mewajibkan jamaah untuk ganti madhab nganggo madhab Hanafi. Kenapa? Karena di sana jumlah karo bojone, Pak. Mlaku biasa mon disenggol bojone wong. Karena jutaan orang berkumpul di tempat yang sama. Niku arep menghindari sentuhan sulit. Maka caranya, wudunya diganti mazhab Hanafi. Di dalam mazhab Hanafi, senggolan walaupun karo bojone wong liya ora batal. Tapi tetap dosa, gitu nggih, tapi tidak membatalkan wudu. Ini nanti kita husnudon, berbaik sangka. Kalau ada ulama gelem salaman karo wong wedok, kita husnudon. Oh, muga-muga ini ulamanya mungkin madhabnya Hanafi. Ya kan, orang batalno wudu. Kita husnudon ngoten mawon. Ono ulama salah menurut kacamata kita, niki kita husnudon. Lah nek kula, kula niku nyekel madhab Syafi'i, jadi jenengan aja do salaman kalih kula. Nek pengen salaman ya mengko ono lah ning budi dhewe. Kuyon, nggih. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, mazhab cuma ada 4, sudah saya kunci di sini. Mazhabnya Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Jangan keluar dari mazhab yang 4 ini. Ciri kata Imam Ibnu Katsir, orang yang keluar dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tidak selamat adalah orang yang keluar dari 4 mazhab ini. Hati-hati. Itu bisa dibuka di dalam tafsir Ibnu Katsir kalau tidak salah juz 22. Nanti kapan-kapan kalau ketemu lagi tahun 2100 napa tahun kapan mengke kula bacakan fatwa Imam Ibnu Katsir. Ya. Hati-hati kalau kalian keluar dari 4 mazhab ini, itu menjadi pertanda sunnah wal jamaah. Terakhir orang sekarang mentafsirkan Al-Qur'an sak karepnya dewi. Kalau mazhab ada 4 ini, ojo sekali-kali melu mazhabe Samidi lo ya, pokoknya papat iki gitu. Tafsir nggih ngoten Pak. Sekarang pengajian buka Al-Qur'an niku kuwatah sak niki. Pun mang titeni to nggih. Radio-radio wah buka Al-Qur'an. Cuman kula gumune Pak, ada beberapa ustaz niku mboten majelis tafsir, tapi majelis terjemahan Al-Qur'an. Niki sing mari bingung, Pak. Kenapa terjemahan? Lah diwaca letterlek niku, Pak. Al-Qur'an itu enggak bisa dibaca letterlek. Maknanya bisa keliru. Pun, jangankan kok Al-Qur'an nggih. Basa Jawa, bahasa Indonesia, panjenengan enggak paham satu ilmu namanya asbabun nuzul, niku mawon iso keliru, Pak. Niki sering kula nggo teng pundi-pundi contoh. Iki nggih, maksud Pandan Tamil rong tau ngrungokne, dadi ya tak omongi. Kula sering memberikan contoh ngeten, istilah yang gampang sekali dicerna. Misalkan kula merintahkan Mas Khairul, iya kebangetan lah ini, kalau kartu ngombe ya wedang putih tok. Biasanya yang dinding ini, bib, biasanya, wah jeruk anget enak, susu anget enak. Sprite, Fanta, bib, mungkin jajan diwi mon, bib. Guyon, kanca-kanca Polokarto, guyon. Kota yang indah Polokarto, kata Pak Ndan Ramil. Tapi orangnya apa-apanya karo Solo Baru, toh, ya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, contoh nih, contoh. Saya ngomong sama Mas Khairul, ambilkan saya air. Mas Khairul itu Masya Allah anak lumajang tapi teng pundi-pundi ngeternal kula Masya Allah. Tekan Purwodadi, tekan pundi-pundi, gom-gom kesumpen tekan surga nggih, amin. Relawan-relawan barang ngoten, wah sing nganggo seragam alidah, wah niku mlebune surga tok sumpen sik dhewe niku Masya Allah. Tapi ini ku barang tengok ngarep pintu surga. Terus ngomong, loh, ayo kabeh mlebu surga, kabeh mlebu surga. Aku urung bakal mlebu surga. Lah napa? Nek urung ustadku mlebu sik. Lho ngono. Terus tenan lho. Lah mereka iki ikhlas lho. Kula niki nek ceramah ngeten niku dandan mawon ben dialem ibu-ibu, ah ustate ganteng ben ngoten. Dadi asline kula niku paling ora entuk ganjaran niku kula. Sebab kula paling terkenal. Lah relawan kok arep kemaki, sing dikemaki napa? Wong gelar kloso kemaki. Tak mungkin to nggih. Itu malah ganjarannya oke dewi. Tapi ini ku, mereka mlebu surga sik dewi. Tapi awas, anggere apek ewuh karo aku awas. Lah tak antam ngono kuwi. Terus ben kono doa ning ngarep pintu surga terus sik kat malaikat. Iki ustaz kurang mlebu. Aku nek ustaz kurang mlebu aku ora bakal mlebu. Lho ngoten. Amin. Mas Khairul ambilkan saya air. Ini contoh yang paling bisa dipahami. Khairul jimuk banyu kolah saember diserahke teng kula. Ustaz, ini airnya. Salah napa bener? Kula perintah saya Mas Khairul ambilkan saya air. Mas Khairul jimuk banyu saember banyu kolah diserahke teng kula. Ini ustaz airnya. Salah apa benar? Sebagian ngomong benar, sebagian ngomong salah. Iki lho Pak, baru ucapan Mas Khairul ambilkan saya air, wong sakmenten terjadi khilaf, terjadi perbedaan pendapat. Sing ngomong bener mengatakan, yo bener no Ustaz, wong perintahnya Mas Khairul ambilkan saya air. Perintahnya air, saya ambilkan air. Sing ngomong bener, langgih kan ngoten. Sing ngomong salah, salah toh. Wong Ustaz sono iki ngomongnya ngadek neng nggon masjid kok. Ceramah wis entuk 45 menit. Iya ta nggih? Maka ora mungkin to njaluk banyu terus banyu kolah ora mungkin. Lah nggih mboten? Iya kan? Sing ngomong salah. Mesti sing dimaksud mesti air minum. Ha. Ayo sing bener sing pundi? Halo. Dadi Mas Khairul niku salah napa bener? Oke. Nah, inilah namanya sebab nuzul. Kalau saya bicaranya di sini, saya sudah bicara 45 menit. Saya berdirinya di mimbar. Saya saat ini status saya jadi pembicara. Tentu air yang saya maksud bukan banyu kolah toh. Mesti yang saya maksud adalah air minum. Air minum itu teh hangat ya entuk, lho, jeruk anget oke. Okay. Oh, susu anget langkung sae. Lho kan ngoten to nggih. Umpama kepepet ora nek banyu putih ya ora apa-apa, tapi banyu aqua, aja banyu kolah to, friend. Banyu kolah ya tak gebyurna to. Lah nggih, mboten. Bar pengajian kula mlebu teng kamar mandi. Ya kan? Terus kula bengok melih, "Mas Khairul, ambilkan saya air." Mas Khairul nggawa banyu teh panas. "Ustaz, ini airnya, Ustaz. Salah napa bener?" Salah napa bener? Nek kula ngomong teng mriki, "Mas Khairul, ambilkan saya air." Yang saya maksud adalah air minum. Nek kula teng kamar mandi, "Mas Khairul, ambilkan saya air." Yang dimaksud adalah air ya banyu kolah niku. Ucapannya sama tetapi asbabun nuzul, sebab timbulnya ucapan berbeda, maksudnya berbeda. Itulah Al-Qur'an. Al-Qur'an itu 30 juz. 19 juz turun di Mekah. 11 juz turun di Madinah, 19 juz ayat-ayat Makkiyah, 11 juz ayat-ayat Madaniyah, turun selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, hampir 23 tahun, setiap ayat itu turun, ada prosesnya. Ayat pertama Iqra Al-Alaq ayat 1-5, kenapa ayat yang kedua turun, "Ya ayyuhal mudadzir, kum fa'angdir." Sesudah Iqra turun, Kanjeng Nabi turun dari gunung. Kemudian beliau ketakutan luar biasa. Subhanallah, mengetuk pintu. Wajah beliau merah, takut, gemetar luar biasa. Istri yang baik kemudian, "Wahai suamiku sayang, ya kan, sepake banyu anget sing enak, barniku dipersilahkan sare, kemudian dikemuli. Ora kaya bojo saiki, Pak. Ngerti wong lanang pucet, mulih langsung dunek-uneke. Ayo, kowe mau mampir endi? Rupamu pucet, kowe mesti ngene. Iki lambene bojomu model sakniki. Sakniku niku tak pikir-pikir, Pak. Wong lanange do cepet setruk, do cepet mati. Ya Allah. Lah piye, Pak? Terutama sing dadi sales ngertos nggih, marketing sales. Niku ora kebenderan karo pelanggane dunek-unekke pelanggane. Mulih dunek-unekke juragane. Mulih omah, Pak. Ora kebenderan dunek-unekke bojone. Allah yarhamu lo bojo jenengan sudah cepat setruk, cepat mati gara-gara jenengan unek-unek gitu. Survei membuktikan rondo karo duduk niku okeh rondo. Nggih mboten? Eh Masya Allah, tapi rondo niku luar biasa. Nah wong lanang niku Pak, ora mungkin bojone jenengan Bu, wajah-wajah kaya ngeten-ngeten iki. Nek jenengan mati sik, insyaallah niki bapak-bapak rabi melih, ora mungkin ora. Nek wong wedok, oh insyaallah ora mungkin rabi melih. Nggih mboten? Sebabnya ora payu. Wati-wati, nggih banter banget. Sebabnya ora payu. Bahas ngoten niku malah ibu-ibu dan nesu bebek. Ya intinya apa? Di dalam Al-Qur'anul Karim ini penutup bahwa tidak bisa Al-Qur'an dimaknai letterlek. Pun mboten saged. Contoh-contoh sebagai penutup. Ada fatwa dari ustaz kalau buka teng internet. Iki ora samidi lho ya sing ngomong aja di enggokke. Ada ustaz mengatakan daging kiri daging anjing itu hukumnya halal. Begitu dikejar oleh muridnya, dia mengatakan dalilnya adalah Al-Quran, surah Al-Ma'idah, ayat 6 atau ayat 3 ya. Kalau enggak ayat 6, ayat 3. Dalilnya, hurimat alaikumul maitah waddamu wallahmul hinjir wa ma'uhilla li ghairi lahibbi. Sebab nenggone Quran, sing haram cuman papat. Apa? Satu, hurimat alaikumul maitah. Diharamkan kepada kalian semuanya, maitah. Kenapa maitah? Bangkai. Yang kedua, dam, darah. Yang ketiga, lahmul hinjir, daging babi. Ini tidak dimaknai latar lagi, yang bingung ke Gusti Allah. Wong sing haram niku dagingnya tok niku, Pak. Lah ngerti to nggih? Gusti Allah iki jan bingung ke. Nang gone Qur'an niku sing haram lahmul hinjir, daging babi. Dadi umpama dimaknai letter lek balunge ditengkleng kira-kira ya ora apa-apa. Lah ngerti to nggih? Kulite digawe kikil, dirajang kira-kira ya ora apa-apa. Sing ngomong sapa? Samiti. Terus kemudian yang keempat, wa ma uhilla li ghairillah. Dan sesembelian sing ora disebutke nama Allah. Maksudnya tidak mengucapkan bismillah. Entah itu bismillahirrahmanirrahim, entah itu bismillahi Allahu akbar. Selain papat halal. Siji bangkai, darah, daging babi, sesembelian sing ora nganggo bismillah. Ngaten iki Pak Koramil, Pak Tentara. Nggih kula jawab, kula niku ya ustaz dasare sik enom. Rondok ngeyel ya rondok kendel. Wong niku kula niku lek dijak glut kula nggih wani. Ning sing kula ken maju nggih relawan-relawan niku. Kula ngomong aku ning mburimu ya ngoten. Maksudnya aku nek kalah kula tak mlayu sik dhewe ngoten lho karo kula niku. Wong relawan ya akeh satgas ya akeh. Ayo ken maju aku ning mburimu. Nek kalah kula mlayu. Nggih kula jawab nek wong ngeyel ngoten iki. Kula jawab kalau yang haram cuma empat, ketahuilah. Ustazmu wis sing ngomong dibeleh ya halal. Lho, niku sing wani ngomong ngeten iki kula kalih wong nika, piyai pundi jenenge? Pundi, kaya pundi? Kiai Marzuki nika. Nggih to. Niki sing wani nggih kula kalih Kiai Marzuki ngoten nika. Kalau itu Anda pakai dalil untuk menghalalkan anjing, ketahuilah Anda yang bicara dibeleh yo halal, asal maca bismillah. Lho, kenapa demikian? Ayo diangen-angen ayat Al-Qur'an. Sing haram kan cuman bangkai, darah, daging babi, sesembelian sing ora maca bismillah. Berarti nek ini mbok nggo dalil pengomong, ngomong, ya sing ngomong dibleh asal maca bismillah kan halal. Ayo, jenengan angen-angen lho. Nah, tapi aja dipotong ngajine aja mulih sik lho iki nek dipotong ning kene aku iso dicekel polisi iki. Ya, tapi apakah demikian? Tidak. Lho kan ngoten to nggih. Apakah demikian? Tidak. Kenapa anjing itu diharamkan? Yang ngomong haram siapa? Satu jelas dalil dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa semua hewan yang bertaring haram dimakan. Itu sahih riwayat Imam Muslim. Riwayat yang lain bahwa air liurnya anjing itu adalah najis mughaladah. Di dalam tafsirnya Imam Asy-Syafi'i yang najis tidak hanya air liurnya tetapi semua organ tubuhnya anjing itu najis. Jadi misal kulit panjenengan teles senggolan karo kulit kirik, kulit anjing. Kulit kirik garing, kulit panjenengan teles senggolan niku namanya sudah mutah najis. Tangan jenengan kena najis kudu dicuci ping pitu, salah satunya pakai debu. Kok kirike barkodanan, kulit panjenengan garing atau sarung panjenengan garing, kok serempetan karo anjing yang basah itu juga mutah najis, wajib dicuci ping pitu. Nah, organ tubuhnya anjing itu semuanya najis, barang sing najis tidak usah dibicarakan haram, otomatis hukumnya haram apabila dimakan. Jelas dereng? Jelas nggih? Jangankan kok menungso nyuwun ngapunten kok dibeleh, disakiti hatinya saja sudah haram. Ngomong sak ngomong kula ngomong ngeten iki jenengan enten sing tersinggung. Waduh, ustaznya kok ngenengi aku. Ngoten niku kula nggih dosa. Napa mleh kok sampe disembelih disakiti hatinya saja sesama muslim itu tidak boleh pong menyakiti hati orang kafir mawon mboten entuk. Demikian kajian kita pada malam hari ini, nyuwun pangapunten sedaya kekirangan. Terima kasih kepada teman-teman di Polokarto, terima kasih kepada Pak Mustaqim dan rekan-rekan bahwa Majelis Al-Hidayah setunggal nggih Al-Hidayah mboten partai Golkar nggih, nek pengajian Al-Hidayah lho, Al-Hidayah kan mboten Golkar. Nyuwun pangapunten, nama Al-Hidayah ini saya ambilkan dari nama pengajian kecil dari Masjid Jami Al-Hidayah. Diawali dari situ, kemudian majlis ini berkembang sesolo raya. Tidak ada hubungannya dengan partai apapun. Jadi nek enten para caleg sing rawuh teng mriki, ini ada caleg dari PKB, Pak Budi. Enten mungkin caleg sing do biasalah nek ngaten iki ya do mepet-mepet ngaten niku ning urung enek sing ninggali masalahe dadi rondo repot. Ya biasa ngurusum ngaten niki. Mengko usum calonan bupati ya do teko ngaten niku pun biasa. Oke sing nate janji sama kita untuk membesarkan Ahlussunnah wal Jamaah, terutama kuncine niku. Kalau ada ustaz, kalau ada caleg-caleg yang berjanji membesarkan Ahlussunnah wal Jamaah, sekali lagi, membesarkan Ahlussunnah wal Jamaah, Islam dan Ahlussunnah, yang berjanji untuk itu dukung. Sing gelem yasinan, gelem tahlilan, gelem manakipan, dukung. Walaupun wonge khoyir, lomone ora umum, tapi ora gelem yasinan, ora gelem tahlilan, ora usah dicoblos. Setuju nggih? Mang bayangno, pemimpin ora gelem ziarah kubur. Niku nek tanggal 10 November arep ngopo? Kok dadi terus dadi bupati ya ora negarane bubar niku, Pak? Anak wong paham calon mangu sing dicekel polisi. Sebab kepala sekolah yang memerintahkan hormat gendera ora entuk. Ayo enten mboten lebu koran. Itu terus nek dadi pemimpin orang-orang lulusan mriku lha terus pripun? Gendera merah putih harus disuwek-suwek mboten? Lah ini menjadi PR kita bersama. Inilah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya kan? Inilah Ahlussunnah wal Jamaah, pembela ziarah kubur, pembela sholawatan, yasinan, tahlilan, pembela para aulia, pembela wali songo. Inilah kita yang dalam kelompok Ahlussunnah wal Jamaah. Aku jane ora pati cocok nek napa adzan pindho salate NU, kula jujur ora cocok. Sebab kula tahu salat nang Mekah yo adzane pindho. Ngeta nggih padha ora wong NU. Dadi adzan pindho ya adzane wong Islam. Neng Yaman yo adzane pindho, neng Dube yo adzane pindho. Cuma nang Indonesia terkenale adzane NU, ngoten mawon. Jenengan sing wis tau haji, tau umroh di Masjidil Haram adzannya 2 kali. Di Masjid Nabawi adzan Jumatnya 2 kali. Wah kene tak terusne nganti jam 3 esuk. Nggih nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana ala lada asrafna fadub alayna taubatak silu kulla hawba wa surlana al-aurati wa aminir waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ihwani wa sairil wa kulli di mahabba au jiratin wal muslimina ajma'a minar rambi isma fadlan wa judan manna la biktisabin bil Mustafa Rasulina Zabi Kuli Suli Sallahu wa Sallam Alayhi Anil Habi Wa Alihi Wa Sabi Dada Tasisubi Alhamdulillahi Fil Bati Wa Tanahi.